Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa muslimin. Mohon perlihatkan setelah pelan dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat menyaksikan peran kita tentang membahas atau ilmu mulyasa dalam fasa mukti yang mana membahas secara ringkas berbagai pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh terutama dengan pembahasan fikih mulai dari kitab Thaharah sampai pembahasan jihad dan seterusnya dan berbagai pembahasan yang berkenaan terakhir adalah karena dengan kitab Al-Qadha' Al-Syahadat itu tentang perkara hukum pidana. Alhamdulillah pada misi lalu ini adalah pertemuan yang ketiga dari rangkaian bahwa pidana kita itu adalah ilmu dasar keislaman mana dorongan pertama telah berhasil membahas tentang keilmuan tiga kepada sunnah dan pada dorongan kedua ini kita bahas tapi kemuasa itu fiqhul ahkam itu yang pertama yang kita hukum. Pada pembahasan pertama kita membahas tentang fiqhu al-qitab ya, fiqh yang berkaitan dengan keyakinan. Baik, Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, suara Ustaz hilang Ustaz. Oh ya, suara masih belum masuk. Sudah. Ada suaranya? Enggak? Ada suaranya belum? Alhamdulillah Ustaz, sekarang jelas dan tidak keresek-keresek lagi. Kurang tak padahal Mas Kura Ustaz. Untuk dilanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah puji syukur kepada Allah sementara kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam fikih muyassar yaitu pembahasan fikih kita bahas mulai dari kitab Thaharah sampai akhir pembahasan kitab fikih yang berasal dari termasuk umum dari kitab pembahasan fikih yaitu kitab Al-Qadha' Al-Syahadat itu kita berkenaan dengan yang berkenaan dengan persekutuan dan hukum-hukum perjalanan dan seterusnya. Alhamdulillah pada doa idaman yang pertama kita sudah jelasin bahwa kita usul iman tidak kita usul sunnah kita berapa iman dalam Al-Quran dan sunnah dan ini adalah doa idaman yang kedua bahwa kita untuk pemirsa fikih al-ahkam pertama fikih hukum dan pada tentuan yang akhir kita yang lalu membahas tentang atau pada doa pertama bahwa kita fikih al-ahkam. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kesempatan malam ini kita akan melakukan pembahasan kita ya pertemuan ketiga pembahasan lanjutan dari kitab Thaharah yang berisi empat berkaitan dengan siwak dan wasu dan fitrah. Itu berkaitan dengan siwak sendiri terkait dengan bicara tentang tentang masuk air dan juga tentang bejana. Sekarang akan berkenaan dengan sebelum berwudu seseorang tentu bersiwak. Ya. Ini rangkaian susunan ini yaitu berkaitan dengan siwa dan tunanetra. Tunanetra artinya adalah itu yang berkaitan dengan fitrah manusia yang cipta Allah SWT di atasnya, menayuri dan kebiasaan yang bersih kalau kita kan manusia di atasnya. Baik, siwa adalah yaitu bahan kayu ya, kesemisalnya. Ini contohnya seperti ini. Yang biasa sudah umroh, sudah juga pernah lihat. Itu pohon kayu ini. Atau ranting kayu yang lemas, kita ya, dibibit kemudian ditutupkan ke biji. Itu disebut awa. Itu adalah baik berbentuk urat atau ranting. Ya. Nah, kesemisalnya. Yang digunakan untuk membersihkan gigi dan busi. Jadi tidak cuma terima untuk menghilangkan apa yang melengket ya pada gigi ataupun busi dari makanan ataupun bau. Jadi gunanya adalah siwak ini begitu. Sepanjang kita belajar pembahasan ini, yang harus selalu kita ingat adalah betapa agungnya agama kita ini. Segala persoalan-persoalan berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan telah dahulu dibicarakan dalam agama kita. Ya, bagaimanapun orang-orang sekarang mengakui ya, kedokteran ilmu modern, berapapun hebatnya, sebenarnya usul-usul pokok-pokok dari ilmu kesehatan itu telah terdapat dalam agama kita yang mulia, hanya kita tinggal menjalankan, mempelajarinya dan mengamalkannya. Baik, ini kan arti berkaitan dengan kesehatan dan juga berkaitan dengan kebersihan. Begitu Islam itu sangat suka kebersihan dan keindahan. Nah, sebenarnya sabda Rasulullah, aku syukur iman. Kebersihan itu adalah separuh keimanan dan juga dalam hadis yang lain, Inna Allah Jami Lidhidhul Jamal, Allah itu indah dan suka perkara keindahan. Jadi, tidak benar kalau orang seorang Islam itu harus kumuh, kotor, dan nah, demikian ya. Ada orang yang memahami zuhud itu ya, makna zuhud itu adalah artinya kotor dan kumur. Itu bukan zuhud. Ya, zuhud itu bukan berarti kotor dan kumur. Rasulullah mendalam tentang zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang duniawi dari bersama-sama untuk makan dan pakaian. Tapi itu bukan berarti kotor, kumur, kita. Ya, ini saat di mana kita dalam pelajaran ini sedang kita katakan, kita akan mencoba membuktikan kepada orang-orang selama ini merendahkan Islam. Bahwa apapun aturan di dunia ini selain Islam tidak ada yang sebaik-baik Islam. Nah, ketaruhkan hebatnya orang dari kedokteran, ya Islam tidak dahulu memberikan berbagai pentingan hal-hal berkaitan kebersihan dan keindahan. Ya, kesehatan dan sebagainya. Nah, dia salah satunya ini adalah berkaitan kesehatan gigi dan ataupun lainnya ya, nanti menjelaskan. Jadi, as-siwak maksudnya adalah menggunakan ranting atau urat pada gigi atau gusi untuk menghilangkan apa yang melengket atau menyerapat melengket pada keduanya dari makanan juga menggunakan bauan sisa makanan atau bau. Kemudian dari bab ini ada berapa masalah? Hukumnya apa siwak? Bersiwak itu apa hukumnya? Nah, bersiwak dalam sepanjang waktu hukumnya adalah sangat dianjurkan sunnah masnul. Kemudian ini artinya adalah didapat pahala juga orang melakukannya. Jadi Islam dalam bicara masalah kebersihan bukan sekedar melihat kebersihan, bahkan untuk motivasi itu Islam memberikan pahala bagi pelakunya. Jadi bukan berbeda dengan aturan-aturan dibuat manusia. Siapa yang siap memberi pahala aturan-aturan dibuat manusia? Ini adalah aturan Allah SWT yang Allah ganjar, beri ganjar atas orang yang melakukannya, beri itu pahala. Ya. Nah, jadi siwak ini dalam sepanjang waktu itu tak disunahkan. Ini berapa pahala orang berpuasa. Sekalipun dia sedang berpuasa. Nah, sekarang kan dalam yang Ramadan insya Allah dan tidak berapa dengan lagi ya, sudah mendekat sekali. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, apa pun bersuat di Ramadan? Bersuat di Ramadan, no. Karena Rasulullah di Rasulullah. Ya, sekalipun orang berpuasa. Ya. Dan dia bersuat saat dia berpuasa. Matahari tidak akan mengepat. Ya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Karena Nabi SAW rababa fihi tarhiban mutlaqan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan secara umum orang-orang yang tidak siwak. Dan tidak mengkaitkan dengan waktu tertentu. Satu waktu dan bukan waktu tertentu. Ketika Rasulullah menyadarkan sabdanya, siwak mutahharatun lil fami mardhatun lir rabb. Siwak itu adalah membersihkan mulut dan merupakan sangat perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan mulut dan juga adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah suka kepada hal yang bersih. Ya, maka nanti akan disebutkan kapan saja yang sangat diperlukan untuk kita untuk yang kita membersihkan mulut kita, gigi kita. Dan juga sabda yang lain Rasulullah SAW sebutkan laula asyukka ala ummati la amartu bi siwakin da kulli salatin wa la kulli da kulli taharatin wa inda kulli wudu'in da kulli wudu'in. Jadi kalau seandainya aku tidaklah membebankan, tidak akan membaikan kepada umatku, sehingga aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap ketika mau sholat. Ketika saat setiap mereka mau sholat, Rasulullah SAW menyuruh mereka bersiwak. Kalau saya hal itu tidak memberatkan mereka berdoa, ibu atau pemerintah akan berkata-kata. Ini menunjukkan betapa pentingnya siwak itu. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya. Nah, tetapi hukumnya, lola asyukta ini, para ulama usul fikir mengambil istimbat, para ulama usul fikir mengambil istimbat, bahwa tidak diajukan. Karena Rasulullah SAW takut akan menjadikan suatu hal yang membebankan kepada umatnya. Baik. Jadi hukumnya sepanjang waktu selama sangat disunahkan. Sangat disunahkan. Kemudian, masalah yang kedua adalah kapan yang sangat dianjurkan. Nah, jadi kalau tadi secara sepanjang waktu sangat dianjurkan, tapi kapan yang sangat dianjurkan lagi ditekankan sunnah mu'akkadah. Jadi kalau ini sepanjang waktu sunnah biasa, ya, mustahab dianjurkan berapa kali mungkin. Tapi ada sunnah yang itu sunnah mu'akkadah sangat dianjurkan sekali. Kapan? Itu ketika pertama ketika mau berwudu, ketika mau berwudu, ya, ketika bangun tidur, ya, kemudian ketika saat berubahnya bau mulut. Maksudkan ruangnya ini kalau diperhatikan. Ya, kemudian ketika hendak membaca Al-Quran, tidak ada ketika bersiwak. Ya. Wa inda sholah ketika mau sholat. Nah, kenapa? Ini ada ibadah-ibadah. Ya, kalau kita berunduk, itu membersihkan. Kenapa kita juga berkumur kumur, terus membersihkan mulut kita. Ya, kemudian ketika bangun tidur, ya, jelas tidur mulut kita. Mengeluarkan bau yang kurang sedap, ya, maka bangun tidur sangat dianjurkan membersihkan. Begitu Islam sangat mendasarkan. Nanti akan dijelaskan juga, bolehkah kalau tidak siwak atau hal yang bisa membersihkan mulut boleh secara umum. Ini akan dianjurkan. Atau ketika saat, ya, waktu-waktu saat mulut kita berbau atau mungkin lama tidak ngomong atau tidak makan sesuatu mulut kita berbau, maka sangat dianjurkan untuk di melakukan membersihkan mulut itu dengan siwak atau dengan sejenisnya. Baik. Dengan dua. Ya. Lanjut. Baik. Dan juga ketika mau masuk masjid dan rumah. Nah, pulang dari mana kita dianjurkan sedikit bersiwak. Ini akan disebutkan hari-hari nanti. Jadi Rasulullah SAW ketika mau masuk rumah tidak boleh bersiwak dulu. Begitu perhatian ya, satu antara keluarga yang tadi kebersihannya. Jadi ketika kita mendengar nasihat-nasihat ini untuk kita amalkan, bukan sekedar kita dengar, tanpa kita lakukan ya. Karena banyak juga sebelum kita mendengar anjuran-anjuran tapi tidak pernah kita turuti yang kita lakukan. Sehingga merugi. Ini yang kita pelajari tidak dapat kita coba mengambil berkah dari amalnya, ya, keadaan dari ini. Maka diwakilkan dari Al-Mithdah Musyurih dari bapaknya, Syurih, Fa'atu Aisyah ta'atu bertanya kepada Aisyah la'anha, Kultu, dia Aisyah yang kita hayat di Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang pertama sekali dilakukan Rasulullah ketika beliau mau masuk rumahnya? Qala Aisyah menjawab, Biswa, itu dengan bersiwa. Untuk membersihkan mulutnya lah, mulai bersih lebih umumnya, gitu kan? Menghilangkan bau mulutnya. Itu akan kedua jika anda tulis itu dan lebih sangat dianjurkan lagi ketika lama hian. Dia wasa protil asnan, ya, dia wasa protil asnan atau ketika gigi mulai agak mengumir, gitu. Jadi hari sabit mau perhatikan hari-hari yang sudah berlalu kita lihat. Bahkan Rasul tidak tahu mengenai Yesus Tahu bersiwak. Kalau seorang terbangun malam hari itu baru juga baru menggosok gigi dia mulut beliau dengan siwak, membersihkan dengan siwak. Kemudian juga seorang muslim sangat dianjurkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita perlu berada dalam kondisi yang sangat bagus, bersih, indah ya. Ala asri hal dengan nazar tahar, kebersihan dan keindahan, kebersihan dan kesucian. Itu terus sekali. Nah, jangan hanya ketika bawa kondangan kita bersih ya, tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian seadanya kadang-kadang bau badan dan sebagainya. Maka bagaimana Islam itu susah bawa? Sangat memperhatikan sekali dengan perkara-perkara yang mungkin sebelum datang ke Islam atau ketika tidak ada Islam tidak tahu seperti ini. Ya, sehingga perlu diperhatikan ketika kita sholat, ketika kita dekat orang lain, perhatikan bawa badan kita. Apa asal itu Rasulullah SAW sangat menyukai apa? Udah. Itu apa namanya minyak wangi, Pak. Makanya kalau apa namanya kita mau sholat berdoa kan dilarang juga maka bawang itu mentah gitu atau yang putih. Mereka akan mengganggu. Subhanallah. Ini yang keistimewaan ada mungkin. Tidak ada. Itu seperti terasa dari kita. Ini. Jadi orang-orang yang munafik. Yang kerja sosialnya ya di media-media sosial menjatuhkan, menjelek-jelekkan Islam ya, mengatakan Islam itu sebagai agama penjajah dan seterusnya dengan mulutnya yang begitu kotor kepada Islam ya. Jadi itu adalah kekotoran mulut yang tidak bisa dibersihkan dengan siwak barangkali ya. Baik, tapi dengan api neraka bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kelak kalau dia tidak bertobat. Baik, jadi itu saat-saat sangat dianjurkan kita bersiwak. Saat-saat kita sangat dianjurkan bersiwak. Kapan saja tadi diingat? Ketika saat berwudu, ketika saat bangun tidur, ketika saat mulut terasa agak berbau, ketika mau baca Al-Quran, ketika hendak sholat, ketika mau masuk masjid, ketika masuk rumah. Ya, itu sudah kita jelaskan hadisnya tadi ketika Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah ketika walau masuk rumah itu, yaitu memulai dengan siwak. Ya. Kemudian juga, ketika beliau terbangun di malam hari, ya kan, toh, subhanallah. Jadi, begitu kebersihan dan keindahan Islam. Dan begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya bagaimana agar umatnya sehat. Ya, tentu ini semuanya berefek kepada kesehatan mereka. Ya, ketika kita menjaga kebersihan dan kesehatan ini akan berefek kepada kesehatan kita, subhanallah. Tentu kedamaian orang di sekitar kita juga begitu ya, kalau mulut kita tidak bersih atau berbau mengeluarkan bau akan sangat menyakiti orang-orang di sekitar kita ya, apalagi terutama antara hal yang berkenaan dengan suami istri tentunya ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, baik bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, karena mungkin ya hal-hal ini kadang-kadang tidak membawa kenyamanan bagi pasangan ketika adanya bau-bau yang tidak sedap keluar dari mulut kita. Ini barangkali perlu kita jaga ya, sangat-sangat perlu kita jaga gitu ya. Nah, maka untuk menjaganya seperti mana contohkan Rasulullah SAW, beliau sangat sering bersiwak dalam hal-hal yang telah kita jelaskan tadi. Baik, kemudian siwak apakah harus dengan kayu seperti ini Ustaz? Nah, bima yakun, dengan apa dilakukan membersihkan mulut atau bersiwak? Jadi dengan bahasa ini kita akan bersiwak artinya menggosok gigi lah bahasa umumnya kita. Cuman bersiwak dipakai karena istilahnya umum dahulu, rata-rata orang menggunakan siwak ini. Ya gitu maksudnya. Baik. Tapi boleh enggak dengan hal itu? Boleh. Yaitu sanu ayakuna tasawuf bi'udin rotbin. Rotbin artinya dengan ranting atau urat yang basah. Ya. Kemudian, dan tidak kasar. Walai jarrih al-fam. Jangan sampai luka pula. Jadi artinya kayu umum lah. Kayu yang bisa lunak, bisa di apa namanya, yang kan jarak ada jenis kayu yang berserbuk, yang bisa gitu. Artinya tidak akan mencederai mulut juga sampai. Karena Nabi SAW, karena yastafu bi'udin arok, bi'audi arokin. Ya Rasulullah SAW itu bersiwak dengan urat, arak, arak itu kayu ya. Yaitu syajara minal hamdi, yastafu biqudbaniha, yaitu dari uratnya. Itu namanya al-kabas. Al-kabas itu ya sebatu pohon, yang mana juga sahabat pernah juga ketika suatu kesempatan mengambil buahnya yang sudah hitam, ya buah arak itu, ya syahadatul al-kabat, ya kabat. Nah, baik. Jadi boleh ya. Oh, sini apakah harus dengan kayu siwak ini? Kalau ada kayu yang seperti fungsinya seperti siwak ini enggak masalah gitu maksudnya. Atau yang sekarang kan sudah punya apa namanya? Istilahnya itu pasta gigi ataupun ya gudar gitu ya. Walau ayastasor biyadihi al-yumna wal yusra, atau ketika tidak ada boleh digosok pakai tangan gitu ya, disuci. Nah, tangan kiri atau tangan kanan atau tangan kiri. Subhanallah. Fal amru fi hadha wasi. Ya, permasalahannya yang penting tujuannya adalah membersihkan mulut itu artinya. Ya. Artinya bahkan kalau ada kain-kain yang lembut juga boleh. Ya, tapi sekarang kan sudah banyak alat-alat ya yang apa namanya? Yang dipakai, kadang-kadang juga ada semacam semprotan perfume segala macamnya. Tapi di sini diberikan kemudahan ya, kalau enggak ada sesuatu boleh aja dibersihkan dengan mulut kemudian kumur-kumur gitu ya, dengan dipakai tangan telunjuk ya, jari. Kemudian fa innakum indahu udun yastaku bi halal wudu. Jika tidak dia mendapatkan satu ud atau urat atau kayu atau suatu benda untuk bersihkan mulutnya ketika saat berwudu ya, boleh dia membersihkan dengan asba'ahi, yang dengan telunjuk, dengan jari-jarinya boleh. Ya. Kama rawa dzalika an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam menceritakan tentang sifat wudu, bagaimana cara Rasulullah SAW berwudu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, ini sahihkan Ibnu Hajar dalam Takhisul Khabir ya, yaitu Ali bin Abi Thalib menyuarakan dari Rasulullah SAW tentang sifat wudu Rasulullah SAW, bahwa beliau ketika tidak mendapatkan siwak itu beliau menggosoknya dengan jari-jari beliau ya, salah satu jari beliau lah gitu. Baik. Jadi, apa alat yang bisa digunakan itu masalah kita. Masalah keempat. Fawaid, kegunaan faedah dari siwak ini apa? Ya, fawaid dan kegunaan dari siwak ini apa? Jadi kalau ada orang mengatakan budaya Arab, katakanlah budaya Arab, enggak budaya Arab terserah lo. Ya, yang penting kami mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Itu ada terbaik. Ya, banyak orang hari ini katanya semua budaya Arab dibenci oleh dia. Tapi kemudian budaya-budaya orang kafir yang datang dari Nasrani Yahudi semua di apa namanya dikumpulin oleh dia. Ini orang yang digambarkan oleh Allah Taala wa yarsabil rusula yattakhudhu sabila wa yarsabil ghayy yattakhudhu sabila. Jadi kalau dia melihat petunjuk enggak mau ngambil, kalau yang sesat diambil oleh dia. Ini manusia yang sudah mata hatinya dibutakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kita memang sangat geram melihat status orang selalu memojokkan ajaran Islam di dalam media-media sosial. Ya, padahal dia adalah manusia-manusia yang tidak layak untuk berbicara tentang agama. Baik, jadi kegunaan siwak ini apa? Ya. Wa min ahammiha ma warada fil hadis. Ya, sebenarnya yang telah disebutkan dalam hadis tadi, kegunaan siwak ini sangat bagus sekali. Pertama adalah membersihkan mulut. Jadi oleh sebab itu ulama tadi apa alatnya? Yang penting sampai tujuannya membersihkan mulut tujuannya. Dengan jari kalau enggak ada, dengan sikat gigi tentu bisa. Ataupun ya kadang-kadang kan juga sikat gigi juga ketinggalan atau semacam, tentu hal-hal yang bisa ya digunakan untuk membersihkan mulut kita. Baik, matharatul ifam. Yang pertama adalah membersihkan mulut. Dan ini yang sangat dianjurkan ya di dunia dan maratul nar fil akhirah, dan akan mendapat keridhaan dari Allah pada hari akhirat. Ini pahala kecintaan Allah kepada kita. Maka disebutkan, kenapa dikaitkan ini dengan keridhaan Allah? Arti anjur ini sangat berpahala insyaAllah. Akan mendapat pahala pelakunya di insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Akan diberi ganjaran di akhirat kelak. Itu jadi bukan sekedar kesehatan saja yang kita dapat, tapi juga mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faya manggil muslim, ayata'ahada hadhi sunnah. Mestinya seorang muslim sangat-sangat memperhatikan sunnah ini. Ya, sangat-sangat memperhatikan sunnah ini. Ya, walayatrukuha. Ya, walayatrukuha, jangan sampai meninggalkannya. Lima fiha min fawaid 'azimah, karena banyak sekali faedah-faedah yang sangat agung ya. Wa qayyimu ala ba'd al-muslim muddatan min al-waqti kasyahr wa syahraini, dan beliau di sini disebutkan oleh penyusun di sini, kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin sebulan dua bulan tidak pernah dia bersihkan. Ya, ini sudah kita ketemui sebagian orang ya, sehingga giginya sudah istilahnya sudah berlumut kuning ya, tidak dibersihkan. Ini perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita yang tinggal di desa, yang tinggal di apa namanya, adalah kalau di perkotaan ya tentu juga ada sebagian orang kadang-kadang ini enggak peduli dengan ini gitu kan. Tapi ini adalah satu hal yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, bagaimana Islam itu sangat suka kepada kebersihan dan keindahan, ya. Subhanallah, ya. Jadi, bahkan orang-orang Islam itu bukan orang yang kotor, ya. Bukan orang-orang yang kotor, orang yang kumuh, tidak. Islam adalah orang-orang yang modern, maju hidupnya, ya. Baik, kemudian, ya, imma takasur imma jalan. Kadang-kadang dia tidak melakukan hal itu karena malas atau karena bodoh. Fa'ulai qad fatahumul ajr azim, dan mereka ini telah kehilangan pahala yang besar dan faedah-faedah yang begitu banyak, ya. Nah, bisa bitarkihim hadis sunnah allati kana yuhafid alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka sebab mereka telah meninggalkan sunnah ini, bahkan Rasulullah sangat menjaganya, sangat memotivasi umatnya, ya. Rasulullah sangat menjaga sunnah ini. Wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijabin, bahkan sampai Rasulullah hampir-hampir menyuruhnya seperti diwajibkan. Bayangkan demikian. Laula khaufal masyaqqah, kalau bukan karena takut akan memberatkan umatnya. Nah, dan banyak sekali orang-orang telah menyebutkan faedah dari siwak itu, di antaranya adalah juga di samping tadi sebutkan, kalau mengkawi siwak itu kadang-kadang mempengaruhi terhadap pencernaan. Pencernaan juga disebutkan, pencernaan, ya, berdasarkan penelitian-penelitian, ya, kesehatan, ya. Itu dikatakan oleh mereka bahwa yang mana yang kalau yang kayu siwak ini yang asli ini gitu, ya. Jadi kalau digigit kemudian dibersihkan, kadang-kadang itu lendernya itu apa namanya akan pengaruhi juga pencernaan, sebagaimana ada penjelasan itu. Atau juga menjaga gusi dan menguatkan gigi kita. Wa yashdilita, jadi memperkuat gusi kita dan juga gigi. Ya. Wayang kesaut, dia juga membaguskan suara. Membaguskan suara. Wa yunashshitul abda, dan juga membuat orang bersemangat. Nah, ini juga kadang-kadang kenapa kita malas, ya, karena kita kumal, kumuh, kotor. Jadi enggak bersemangat. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ini bagi setiap anak-anak yang di pondok ataupun anak-anak kita yang di pondok, beritahu mereka. Mereka wajib menjaga kebersihan. Karena pengalaman kita lihat orang-orang yang tidak bersih itu, dia malas, ngantuk aja gitu kan. Ya, coba lihat ketika belajar, baju sudah tidak pernah cuci, kemudian berkeringat, kemudian bau. Ya enggak termotivasi, rajin gitu. Maka oleh sebab itu selalu anak-anak kita dijaga kebersihannya, dianjurkan untuk selalu bersih. Sehingga bersemangat selalu dia, ya. Baik, ini beberapa faedah, ya. Tahu atau tidak tahu, kita insya Allah, Allah akan berikan faedah itu kepada kita. Lakukan saja ajaran agama ini, hikmah dari balik itu akan pasti dapat, tahu ataupun tidak tahu. Ya. Jadi antaranya memperkuat gigi, menjaga gusi, kesehatan gusi kita, kemudian membagutkan suara juga, ya. Kemudian juga membuat semangat seseorang selalu bersemangat. Subhanallah. Itu tentang siwak. Ya, itu tentang siwak. Baik, berikutnya akan kita bahas tentang sunan fitrah. Ini pembahasan masalah yang kelima. Yaitu ada perkara-perkara yang bukan fitrah manusia. Yaitu melakukan hal ini. Ini di dalam Islam itu ada dalil fitrah namanya. Itu dalil fitrah yang juga diperintahkan oleh agama jadinya. Jadi kadang-kadang manusia itu lupa tentang fitrahnya. Manusia kadang-kadang karena dipengaruhi lingkung, meniru kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik gitu. Nah, kalau kebiasaan manusia yang berdiri di atas fitrah yang suci, fitrah yang tidak dikotori oleh berbagai budaya yang buruk, dia akan melakukan fitrah-fitrah ini. Nah, fitrah ini yang di sini yang dibahas ada 5, nanti perlu ada hadis-hadis lain juga ada sekitar 10, ya. Tapi di sini disebutkan 5 ini yang sangat sangat penting untuk kita perhatikan bersama, yaitu sunan fitrah, yaitu ini dilakukan juga dapat pahala. Juga dapat pahala kita lakukan. Sunan fitrah namanya, yaitu anjuran menjaga fitrah ini. Fitrah itu artinya naluri seorang manusia harus menyukai perbuatan ini karena dia merupakan kesempurnaan kebersihan bagi dirinya. Jadi kalau dia tidak lakukan itu akhirnya fitrahnya sudah terganggu, ya. Nah, itu. Jadi dan dinamakan juga khisalul fitrah atau sifat-sifat fitrah, ya, sifat-sifat fitrah atau naluri yang sehat itu fitrah manusia yang Allah ciptakan manusia di atasnya, ini fitrah yang asli itunya, bersih dari gangguan-gangguan budaya yang kumuh dan kotor. Kenapa dinamakan fitrah? Karena orang yang melakukannya ya tisful fitrah, orang yang melakukan bersifat dengan fitrah. Atau disitu juga fitrah itu artinya sebagai kita kan kebersihan, kesucian, ya. Yaitu melakukan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Yaitu kebiasaan budaya, kayak apa namanya, memang sudah sifat naluri, ya. Artinya natural seorang manusia yang Allah ciptakan di atasnya. Ya, dan Allah menyukai hal ini untuk mereka. agar mereka liyakuna ala ahsani hayatin wa akmali suratin, agar mereka ya menjadi orang yang bagus penampilannya dan indah melihatnya, ya indah pandangan melihatnya, suka melihatnya. Jadi kalau hal ini kita tidak lakukan, itu sebetulnya bukan suatu keindahan, bukan suatu, karena nanti akan disebutkan di antara ada orang yang bergaya dengan kuku panjang gitu kan tuh, ya, itu kadang-kadang juga ada yang bergaya dengan kumis panjang gitu ya, kadang-kadang bulu ketek yang dipanjangin gitu kan tuh. Subhanallah, Islam ya itu betul ada yang kumal kotor sebetulnya, itu sudah menyalahi fitrahnya ya. Subhanallah, ini perlu kita perhatikan ini, betapa Islam itu sangat indah, bersih ya. Nah, subhanallah, inilah perlunya kita belajar ya. Kadang-kadang kita banyak kaum muslimin enggak tahu hal seperti itu, bahkan sebagian ada yang malah memahami sebaliknya, dianggap oleh dia kalau kita cabut bulu ketek, kita merapikan kumis atau mencukur bulu kelamin gitu ya, itu dianggap oleh mereka oh itu merubah ciptaan Allah. Malah sebaliknya mereka pahami oh haram merubah-rubah ciptaan Allah. Kadang ada sebagian masyarakat pahamnya begitu. Nah, subhanallah, maka perlu kita belajar. Ini kita lihat nanti, apa ini maksud yang fitrah? Itu adalah tadi, kita melakukan sesuatu yang merupakan fitrah manusia yang diciptakan manusia di atasnya. Di naturalis, yang sifat yang natural yang diciptakan manusia di atasnya. Ya, manusia-manusia yang telah dirusak fitrahnya, ya mereka manusia itu secara fisik juga ada fitrahnya, secara, lahir dan batin. Batinnya adalah tauhid. Kullu mauludin yulu ala fitrah, nah, itu agama Islam. Nah, kalau ini fitrah yang limanya apa contohnya adalah fisiknya, sifat zahir di lahirnya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. Ada lima dari antara fitrah. Nah, harus kita ketahui dulu apa itu al-istihdadu. Al-istihdadu apa itu maksudnya? Nanti akan ada rinciannya, yaitu mencukur bulu kelamin atau rambut ya, kelamin. Wal khitan, berkhitan. Yang ketiga adalah waqasus syarib, memotong kumis atau merapikan kumis. Ya. Wanatul ifti, mencabut bulu ketek, ya. Kemudian wataklimul azfari, dan memotong kuku. Subhanallah. Ini kadang-kadang lima perkara ini kadang-kadang banyak orang enggak tahu gitu ya. Ya, banyak orang enggak tahu kadang-kadang. Bahkan jarang juga kalau di kampung-kampung jarang dibahas masalah ini. Karena ada bahasannya juga agak sensitif ini, seperti mencukur bulu kelamin tadi ya. Kemaluan gitu ya. Yang pertama, al-istihdadu. Apa ini maksud al-istihdadu itu? Halqul anah. Halqul anah adalah, yaitu mencukur bulu kelamin. Rambut ya. Itu rambut ya. Kelamin. Wa hiya sya'run annabit hawla al-fard, yaitu bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kelamin kita. Itu kemaluan seseorang ya. Sumiya bidzalika, kenapa dinamakan istihdadu? Karena dia menggunakan pisau, yaitu silet ya, al-hadid, terbuat dari besi. Nah, dalam menghilangkannya jamalun wa nadhafatun, ketika dicukur, dibersihkan, itu akan indah dan bersih. Indah dan bersih. Kadang-kadang malah bukannya di rambut ada kutunya ya, tetapi juga di keteknya ada kutunya, atau di tempat yang sempat sensitif tadi kita sebutkan ada kutunya, kan ngeri itu ya. Subhanallah, Islam adalah agama yang sangat bersih. Jadi kalau ini, makanya kadang-kadang kalau orang-orang yang non-muslim mengetahui hal ini, cukup hal ini sudah sangat akan mengagumkan dia, bahwa yakin dia adalah wahyu dari Allah. Agama Islam ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada aturan ya di dunia ini, agama manapun mampu memberikan penjelasan kepada rakyatnya ya, atau undang-undang manapun mampu menjelaskan kepada rakyatnya sampai pada permasalahan seperti ini, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya, subhanallah. Kalau ada orang mengatakan bahwa kitab konstitusi lebih tinggi daripada kitab suci, itu adalah orang yang sudah miring otaknya sebetulnya ya. Miring pemikirannya, miring ya. Ya, itu kalau dia miring itu. Karena kitab konstitusi butuh ke kitab suci. Kitab suci enggak butuh kepada konstitusi karena Islam ini sempurna. Ya. Baik, ini memang kadang-kadang kita perlu menyentil sedikit ya, orang-orang yang mulutnya begitu kotor kepada agama Allah, perlu kita agak sentil sedikit. Walaupun keras gitu ya. Orang-orang ini memang layak untuk dibegitukan. Ya. karena dia begitu lancang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi itu ya, karena dengan mencukurnya akan menjadi cantik, menjadi indah, menjadi bersih. Wa yumkin izalatu bighairil halqi kal muzilatil musanna'ah. Boleh juga menggunakan atau krem-krem yang untuk menghilangkannya, boleh yang umpamanya. Ya. Kalau enggak dicukur tapi memakai alat-alat yang bisa yang menghilangkan, itu tidak masalah. Ini penjelasan di sini. Karena tujuannya agar bersih ya dan indah. Baik, makanya kalau orang tidak melakukan ini sangat mengerikan dan akan melihat kotor bagian-bagian di situ, gitu ya kan toh? Baik, subhanallah ya. Kita hanya bisa memuji Allah Subhanahu wa taala atas alhamdulillah Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Allah jadikan kita mengenal agama yang mulia ini, betapa hidup yang bersih, hidup yang nyaman, hidup yang indah. Ya. Jadi ini juga bukan hanya menyamankan bagi seseorang tapi juga nyaman bagi pasangannya tentu ya. Ini jelas itu. Ya, subhanallah. Maka sebagian orang-orang kafir ada yang melakukan hal ini ya karena dia melihat suatu hal yang baik gitu. Ya, bersih ya. Walaupun dia belum mendapat hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah khitan. Ya, ada juga non-muslim yang berkhitan. Tapi tentu motivasi beda ya, motivasinya untuk hal syahwat. Kalau Islam ya, Islam itu adalah efek samping belakangan, enggak perlu dipikirkan itu. Yang jelas dia melakukan apa yang disunahkan dalam Islam, yang dianjurkan dalam Islam, ya. Baik, yaitu menghilangkan kulit yang ada menutup ya al-hasyafah, itu kalau di bagian kelamin laki-laki di kepalanya itu yang dihilang kulit itu. Hatta yurizul hasyafah, sampai kelihatan kepalanya yang itu ya, kelamin laki-laki itu. Wa hadza fi haqqiz dzakar, tentu ini dalam bagian untuk laki-laki. Adapun pada wanita itu membuang daging yang melebihi di atas tempat keluarnya anak itu ya, melahirkan di sini, dipotong sedikit puncaknya. Qila innaha tushbihu ya orfidik, jadi seperti jenggernya ayam jantan itu sedikit gitu dibuang di situ. Nah. Wa sahih kalau disebutkan sahih di sumber, berarti pendapat yang lebih kuat adalah bahwa bagi laki-laki wajib untuk dilakukan hal itu dan bagi perempuan adalah sunnah. Nah, kan ada hikmahnya, nanti ada hikmah, faedahnya apa? Hikmahnya adalah khitan wajib bagi laki-laki itu, ini pendapat yang lebih kuat ya, sahih yang lebih kuat, yaitu membersihkan ya kemaluan laki-laki itu tuh, tathhiru dzakari minan najasa ya, membuangkan kotoran yang mengumpul di balik kulit yang dibuang tadi itu. Itu kan membawa bau yang tidak sedap, membawa kotoran. Nah, itu subhanallah ya. Ini Islam memberikan tuntunan yang sempurna sekali. Dan juga faedah-faedah yang lainnya yang tadi kita sebutkan ya, tidak perlu kita uraikan secara rinci. Tapi bahwa apa yang disyariatkan Islam adalah di situ terdapat keindahan, terus juga terdapat kebersihan, juga terdapat kenikmatan ya, dan seterusnya. Baik, adapun wanita, wa innahu yuqallil min zulmatiha ay shiddatu syahwatiha, karena wanita dikurangi hal itu sedikit akan dapat menetralkan, mengontrol syahwatnya begitu tinggi ya, tidak melampaui batas atau tidak bergejolak terlalu berlebihan. Nah, itu gunanya di antara hikmah disebutkan para fuqaha, para ahli fikih dalam khitannya seorang wanita ya. Akhir-akhir ini juga ada pembahasan ya, ada juga orang yang berusaha untuk mengatakan ya, ada membuat aturan wanita tidak boleh dikhitan, bahkan juga seorang dokter melakukan bisa ditutup hukum. Ini adalah hukum-hukum yang tujuannya enggak tahu kita apa gitu. Islam lebih sempurna. Tetapi sebetulnya bisa saja ada tujuan-tujuan yang balik itu, karena memang orang-orang non-muslim tahu bahwa kelemahan bahwa fitnah terberat umat Islam, umat laki-laki, kaum wanita, laki-laki itu dari wanita. Kalau wanitanya tidak terkendali, pasti akan rusak umatnya, begitu. Kenapa? Dari tuan ini. Oh, ini. Ini yang habis tanya tadi. Sebenarnya dari Bukan apa dengan sinyal. Kamera kamu yang mana? Yang di HP enggak nyambung. Hah? Yang di HP enggak, suara enggak masuk. Kok enggak HP enggak hidup? Coba lihat yang itu punya Abi yang mana? Yang di HP itu yang ke sini mana? Cek yang HP itu mana, ke sininya mana? Tapi bukan hidup ini tuh. Tapi itu pulsa ini tadi bisa. Ya, enggak, itu punya Abi kan? Ya. Kamu salah pasang itu apanya? Ya, mau ganti. Lanjutkan sedikit gangguan. Afwan. Jadi hikmahnya tadi kita jelaskan. Yang dianjurkan yaitu pada hari ketujuh, ya, bagi seorang bayi. Jadi kalau kita di Indonesia pada umurnya malah udah mau masuk SD kadang-kadang, ya. Udah umur yang agak orang tuanya takut gitu kalau kecil, ya. Sebetulnya sebagian ulama itu menganjurkan pada umur 7 hari, umur masih dalam ilmu akikahnya itu, ya. Karena itu lebih cepat sembuh dan agar seseorang tumbuh dalam ala akmil halil, dalam bentuk yang lebih sempurna, gitu maksudnya. Jadi itu kapan waktunya? Sebagian ulama tadi kita sebutkan masih bayi lah. Masih bayi itu dianjurkan untuk dilakukan khitan, ya. Nah, itu lebih cepat sembuh gitu. Yang biasanya yang agak memakan waktu sembuh yaitu bagi laki-laki, ya, bagi perempuan itu karena sebetulnya bagian yang dipotong itu sangat kecil dan sedikit sekali, jadi tidak terlalu mempengaruhi, ya. Makan obatnya sebagian itu hanya betadin seperti luka kecil gitu aja. Itu fitrah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Mencukur rambut atau bulu kelamin atau kemaluan. Yang kedua adalah berkhitan, yaitu berbeda hukum antara laki dan perempuan. Laki-laki adalah wajib, perempuan adalah disunahkan. Kemudian tadi kita sebutkan sedikit hikmahnya, kenapa adanya gerakan kemarin-kemarin, baru-baru kemarin itu ada orang wacana untuk melarang perempuan khitan gitu, ya. Ini satu perbuatan yang jelas-jelas menentang ajaran Islam, ya. Karena Islam menganjurkan, ya. Kenapa tidak dibebaskan saja, ya? Kalau orang yang ingin tentu hak, ya. Kecuali ada permaksaan, ya. Orang di dunia Islam tidak akan pernah disuruh, ya. Tetapi tadi kita sebutkan ada pesan sedikit di balik itu, karena memang musuh-musuh Islam itu tahu bahwa kelemahan fitnah terbesar di tengah umat ini kan disebutkan Rasulullah SAW, bahwa mereka itu adalah wanita. Sehingga kalau kita lihat, mereka menggunakan senjata wanita ini untuk banyak merusak kaum lelaki dengan bercampur dalam pekerjaan, disebut dengan gerakan emansipasi wanita, kemudian berbagai hal-hal yang mereka lakukan, ya. Di antara hal ini juga, kalau wanita-wanita tidak terkontrol dalam sisi penyaluran syahwat semacamnya, akan terjadilah perbuatan-perbuatan yang pertama yang paling sangat membahayakan adalah perbuatan zina dengan umat ini. Baik, jadi itu sudah kejelasan sedikit. Yang ketiga adalah sunan fitrah itu adalah yaitu memotong kumis atau merapikan kumis. Merapikannya atau memotongnya, ya, mencukur kumis gitu, ya. Dan itu lebih dianjurkan, lebih agak dipotong pendek gitu. Itu ihfa'uha wa muwalaga fil qasihi, yaitu sangat dipotong lebih pendek. Lima pidadika minata jamun, itu lebih menunjukkan kegantengan, keindahan, kebersihan, ya, wa nadhafa dan kebersihan, wa muwalatul kepadan. Lebih lagi itu adalah menyelisihi budaya dan kebiasaan orang-orang kafir. Terdapat hadis-hadis sahih yang menganjurkan untuk memotong kumis ini dan memanjangkan jenggot. Jadi, jangan pula dikatakan bahwa memanjangkan jenggot itu budaya Arab, ya. Justru budaya orang jahiliyah adalah memotong jenggot, ya. Di mereka, orang-orang yang mengatakan itu budaya Arab adalah yang dia pengin tersebarnya budaya jahiliyah di tengah umat ini. Baik, jadi hadis sahih menganjurkan untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Wa irsaluha wa ikramuha, ya. Ala wa irsaliha wa ikramiha, dan membiarkannya dan merapikannya. Nah, lima fi baqa'il lihya minal jamal wa mudhhirur rajula. Karena membiarkan jenggot itu panjang, itu lebih kelihatan ganteng dan kelihatan kejantan seorang laki-laki. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin pernah menyebutkan subhanalladzi zayyana rijal bil liha. Maha suci Allah yang menghiasi laki-laki dengan jenggot. Jadi jenggot itu membuat orang menjadi lebih berwibawa, ya, lebih jantan gitu istilahnya. Walaupun akhir-akhir ini mulai lagi suatu penelitian-penelitian mengatakan banyak faedah-faedah jenggot. Itu bisa saja benar atau tidak, yang penting itu adalah kita yakin faedah dari jenggot itu adalah Allah yang lebih tahu dan Rasulnya, hikmahnya pasti ada. Itu saja, tahu atau tidak tahu kita. Sehingga menjadi model sekarang, ya, menyebutkan jenggot itu ada berbagai hal faedah-faedahnya untuk kesehatan selama macam. Wallahu'alam, yang jelas, ya, agama kita menganjurkan demikian, ya. Semua yang dianjurkan oleh Islam adalah yang terbaik bagi manusia, karena dia datang syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hasil pemikiran manusia. Ya, enggak perlu kepada penelitian-penelitian segala macam, kita yakin bahwa ini adalah terbaik bagi kita menjalankannya. Ya, baik. Jadi, walaupun ada orang mengatakan, ya, bahwa lebih maco atau semacam, ya, Allah subhanahu wa ta'ala demikian menciptakan makhluk ini. Ya, dengan indah dan ganteng dan seterusnya. Jadi itu diantaranya. Bahkan akas saketi minanas al-amr. Tapi kata penyusun di sini, malah sekarang orang lebih banyak membalikkan perkara. Kumis dipanjangkan, jenggot dicukur. Ya kayak itu. Dibalik oleh dia. Pasaru wafiruna syawariuhum. Mereka membiarkan kumisnya panjang. Bahkan ada juga yang panjang kumisnya menjadi masuk ke Guinness Book dan juga menjadi suatu hal yang dibanggakan, ya. Wahilipuna dihaum. Dan mereka mencukur jenggotnya. Atau kasuran atau memedekkan. Wafiku dihada mukhalifatun li sunnah wa amril warid. Dan ini semua adalah misi sunnah Rasulullah SAW dan perintah-perintah yang terdapat kewajiban untuk memanjangkan, membiarkan jenggot tersebut. Jenggot itu adalah wajib, bukan sunnah. Artinya adalah sunnah tidak berdosa jika ditinggalkan. Baik. Di antara dalil di sini adalah menyebutkan tentang mencukur kumis dan atau memotong kumis dan membiarkan jenggot, memelihara jenggot. Ada Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jusus syawarib wa arkhul liha wa khalaful majus." Hendaklah kamu potong kumismu dan biarkan jenggot dan silisilah perbuatan orang-orang Majusi. Nah, orang Majusi itu dia sebagai ibadah bagi dia adalah apa? Yaitu apa namanya? Ketika datang kepada Rasulullah SAW, dia mereka mengatakan itu sebagai ibadah, kata mereka. Sebagai ibadah, kata mereka, hal itu kepada orang-orang, tokoh-tokoh mereka itu. Kemudian, jadi merupakan ajar Islam. Kita disuruh berbeda. Oh, ada pula yang berkomentar, bagaimana kalau seandainya orang Majusi, orang-orang Muslim memanjangkan jenggot, apakah kita harus cukur jenggot untuk bersih? Enggak demikian. Mereka yang meniru kita, bukan kita meniru mereka. Justru mereka kembali kepada fitrah, berarti itu maksudnya. Ya. Dan kalau kita lihat, umumnya tokoh-tokoh agama itu adalah memanjangkan jenggot. Baik orang Yahudi atau Nasrani. Ya. Karena memang dalam jenggot itu bukan sekedar ajar dibawa oleh Rasulullah, tapi adalah sunnah anbiya semua. Kita dengar ketika Nabi Musa marah sama Nabi Harun ketika membiarkan celah kaumnya menyembah ijil, la ta'khudh bi lihyati, jangan engkau pegang jenggotku. Jadi Nabi Musa itu ketika marah sama saudara sendiri dipegang jenggot saudaranya oleh dia. Nah ini menurut bahwa para nabi juga berjenggot, semua para nabi, ya. Baik. Dan juga hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khalaful majus khalaful musyrikin. Jadi budaya orang musyrikin berbeda dah dengan silsilah kebudayaan orang musyrikin. Wafirul liha, yaitu panjangkan jenggot, wa'ahus syawarib, dan potonglah kumis, ya. Potonglah kumis, ya. Ini aja, ada suara. Nanti biar aja. Sama sekali gak ada suaranya. Tapi ganti aja sebentar. Kenapa kok begitu? Baik, maaf para pemirsa dan pendengar dan juga para ikhwan semua, karena yang operator yang biasa menolong membantu lagi nggak ada, jadi digantikan oleh operator yang lain, masih belum mahir ya, mohon maaf. Baik, bagaimana suaranya, kedengaran? Apa Ustaz, suaranya bergema itu ada kayak suara angin gitu Ustaz. Gitu. Mana ya? Tunggu dulu Ustaz. Teknisinya masih Ustaz. Apa? Bukan ininya. Kipas mau dimatiin, mungkin suara angin gitu. Masih suara angin gitu? Sekarang sih udah bersih, cuma sedikit berdengung. Tapi tak apa deh Ustaz, kalau untuk kali ini mungkin maaf ada gangguan nih. Baik. Qadarullah, mau siapa Ustaz. Iya. Baik, lanjut ya. Baik. Tapi ya emang suaranya enggak jelas dibandingin yang tadi sih, Ustaz. Kurang jelas ya dibanding tadi. Baik, kita lanjutkan. Ya, hadisnya tadi ya. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mencukur kumis dan membiarkan atau memanjangkan jenggot. Wahfush syawarib, dan cukur jenggot. Jadi, kata Rasulullah SAW, hadis yang dari Abu Umar tadi menyebutkan khalaful musyrikin. Ya, berbeda dengan orang-orang musyrikin. Jangan seperti mereka. Apa? Mereka mencukur jenggot dan memanjangkan kumis. Nah, Rasul mengatakan, wahfur liha, panjangkan jenggot kalian, ya, wahfush syawarib, potong kumis kalian. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu adalah budaya Arab yang mana masuk mereka di sini? Ya, ini budaya atau ajaran Islam, bukan budaya. Orang-orang Arab dulu, mereka itu yang musyrikin adalah memanjangkan kumis dan mencukur jenggot. Fa'alul muslim ayatazima bihadal hadin nabawi, hendaklah seorang muslim melaksanakan, memegang petunjuk Rasulullah SAW ini, wa yafayiful ada, berbeda dengan musuh-musuh Islam, wa yatamayyazu anil tasyabu bin nisa, hendak juga berbeda dari wanita. Jadi kalau seorang laki-laki nyukur jenggot ya, jadi enggak apa bedanya dengan perempuan gitu kan. Bahkan sebagian diceritakan dalam sebuah kisah ya, wanita-wanita salihah itu kadang-kadang menolak sebagian calon karena tidak melihat tanda rujulah, ciri sebagai seorang laki-laki pada laki-laki tadi. Jadi kenal dengan itu orang-orang yang tidak berjenggot, ya. Orang-orang yang tidak berjenggot. Sehingga kadang-kadang ditolak oleh sebagian akhwat. Ada alasan begitu, tidak kelihatan dia sebagai seorang yang jantan istilahnya ya. Baik, kemudian yang keempat adalah tahlimul adfar, yaitu memotong kuku. Nah, ini juga ini kadang-kadang kita saksikan ya. Nah, apa namanya? Sebagian orang-orang sudah dewasa gitu, pada umuran itu kadang-kadang lebih netral kayaknya, ada yang manjangkan kuku kelingkingnya atau kuku ibu jarinya ya, baik sebelah kiri sebelah kanan. Kayak lebih netral itu. Padahal kalau dibaca-baca itu budaya-budaya wanita-wanita nakal gitu, kalau di negeri barat ciri-ciri seperti itu gitu. Dan manusia-manusia bukan sebagai contoh orang bersih gitu sebetulnya. Nah, jadi memotong kuku. Ini juga diajar kepada anak-anak kita ya. Jadi memotong kuku dan tidak membiarkannya panjang. Ya. Dan di situ indah dari seseorang yang kukunya dipotong gitu ya. Kalau tidak kan mirip binatang. Apa bedanya dengan harimau? Apa bedanya dengan kera kita? Apa bedanya kita dengan apalagi itu yang kukunya lebih panjang lagi? Apa namanya? Beruang gitu ya, beruang kan kalau nyerang pakai kukunya. Jangan kita seperti binatang yang kukunya tidak pernah dipotong, gitu kan? Karena juga ada faedah lain. Ini karena berkenaan dengan kebersihan. Karena kuku yang panjang pasti kotor itu. Pasti banyak bawa kotoran. Ah, kalau yang katakan tidak, saya bersihkan terus tuh. Ya, tapi kan sudah tidak menjamin hal itu. Islam melarang, gitu. Wa yuzil awsakh al-mutarakkima tahta, dan membersihkan kuku itu bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran yang menempel di bawah kuku kita. Subhanallah. Jadi iskus. Sangat bersyukurlah kita menjadi seorang muslim ini. Benar-benar bagaimana Islam mengajarkan kita hidup bersih, rapi, indah. Ya. Nah, tentu di balik itu adalah kesehatan memang. Ya, tidak dipungkiri bahwa kuku yang kotor pasti akan membawa penyakit, gitu kan toh. Baik. Waqad kharafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah ba'dhu al-muslimin. Sebagian kaum muslimin telah menyalahi fitrah ini, ya, fitrah sunnah nabawiyah ini, ya. Fasaru yutiluna adfarahum, sebagian mereka memanjangkan kukunya, ya, atau memanjangkan isbi' muayyan atau salah satu jari tertentu dari tangan mereka. Kullu dhalika min tazyin syaitan, semua itu adalah daripada apa, bisikan-bisikan setan membuatkan pada dia itu adalah perbuatan yang indah. Ya, wa taqlidi ada Islam, dan juga meniru taklid budaya-budaya orang-orang non-Islam. Nah, itu subhanallah. Jadi kita umat Islam itu umat yang punya kepribadian, yang punya apa namanya, kebersihan. Janganlah kita meniru. Ya, terutama ini kadang-kadang anak-anak kita yang model-model, atau termasuk kadang-kadang malah mencontoh budaya-budaya yang tidak sepantasnya untuk dicontoh. Terutama lagi pada para-para selebriti, ya. Perlu ini didengar sebagai seorang muslim menjalankan hal ini. Ya, jangan lebih mementingkan gaya daripada mementingkan pahala. Ya, atau malah bergaya asal demi bergaya, tidak takut dosa, malah berani berdosa. Tidak. Seorang muslim tidak akan mau seperti itu, ya. Dia lebih baik, ya. Dan gaya yang seindah-indah itu gaya yang diberikan oleh Islam, loh. Yakin kita. Ya. Bahwa Islam itu membentuk kita menjadi orang bergaya, orang bersih. Gitu. Yang kelima adalah mencabut bulu ketek. Ya, mencabut bulu ketek. Yaitu menghilangkan bulu yang tumbuh di situ. Ya, maka dianjurkan untuk menghilangkan rambut tersebut. Ya, rambut yang atau bulu, ya. Dengan mencabutnya atau mencukurnya atau lain sebagainya. Karena ketika dibuang, itu bagian dari kebersihan dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang bisa bila panjang dengan bulu rambut di situ akan semakin memparah baunya, ya. Ya, ini juga subhanallah. Islam subhanallah. Kan tidak nyaman kita, jangankan orang lain. Ya, apalagi pasangan kita. Kita sendiri juga tidak nyaman ketika ada bau-bau yang tidak sedap itu. Subhanallah. Jadi beruntunglah, ya, orang-orang muslimah mendapat orang-orang muslim, orang-orang muslim menikahi seorang muslimah yang bersih. Ya, tentu bersih. Seorang muslimah harus bersih, seorang muslim juga bersih. Tapi kalau ada juga seorang muslimah malah mencari non-muslim atau seorang muslim mencari non-muslimah, ya tak tahu kita apa yang dicari, ya. Belum tentu dia mengerti tentang adab-adab kebersihan seperti ini. Ya, apalagi nanti kalau punya anak, subhanallah. Ya, tergantung memang dibolehkan bagi seorang muslim laki-laki menikahi non-muslim, ya, yang masuk ahli kitab. Tetapi bukan keutamaan, gitu. Masih banyak, akhwat-akhwat banyak yang membutuhkan pasangan. Baik. Maka oleh sebab itu, keluarga muslim itu kan banyak sekarang materi-materi bagaimana hidup bahagia dalam keluarga, ya. Kadang-kadang persoalan-persoalan sepele ini yang tidak kita perhatikan. Ya, persoalan sepele seperti ini kadang-kadang kita lupa perhatikan. Padahal ini adalah membuatkan bagaimana supaya keluarga kita nyaman dan bahagia, kan begitu. Ya. Baik. Kemudian, ya, jadi karena kalau dibiarkan panjang, ya, bulu rambut yang tumbuh di ketek atau bulu ketek tersebut akan membawa bau yang tidak sedap, ya, terkumpulnya bau itu. Pahala juma hanif, inilah agama kita yang begitu indah, yang begitu bersih, suci, ya. Amarna bihadil khisas, ya, bihadil khisal, yang memerintahkan kita untuk melaksanakan perkara-perkara ini. Lima fiha minat tajammul wa tatahur wa nadhafah. Karena dalam melakukan perkara-perkara yang disebutkan itu adalah, terdapat padanya itu adalah nilai kecantikan, keindahan, kebersihan, kesucian. Ki indah, iya. bersih ia, suci ia. Waliyakun al-muslim al-ahsani hal, agar seorang muslim itu tampil dengan bentuk yang sangat sempurna. Subhanallah. Kita dianjurkan tampil dengan sempurna, kumis dirapikan, jenggot dipanjangkan bagi seorang lelaki, kuku dipotong, bulu ketek dicabut, kemudian juga bagian-bagian yang tadi bulu yang lain ya, rambut yang lain di bagian kelamin dan seterusnya. Taib. Sangat dijagakan kebersihannya. Taib. Kemudian, ya, mubta'idan an taqlidil kufar wal juhala. Menjauhi, apa namanya, kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya orang-orang ya kafir ya, menjauhi kebudayaan kebiasaan. Apa Ustaz tanya hilang? Bismillah, assalamualaikum. Apaan Ustaz? Suara Ustaz tidak terdengar, Ustaz. Ini kami. Yang jelek di kamera itu. Ya. Baik. Selanjutnya ini tinggal sedikit pembahasan kita, yaitu tentang bahwa di mana tadi kita jelaskan jangan apa namanya meniru ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang di luar Islam, kemudian juga terdapat orang-orang yang Bismillah, apa Ustaz? Suara Ustaz juga masih belum terdengar di kami, Ustaz. Ini tidak terdengar. Halo? Tidak terdengar juga ya? Ganti lagi. Hah? Mau ditukar lagi. Tukar-tukar gimana? Tidak, yang satu itu aja diulangin di dalam ini. Tidak lebih terulang dengan sendiri yang berkata-kata lagi. Halo. Udah kan? Udah. Cek 1, 2, 3. Ada suaranya? Alhamdulillah Ustaz, jelas sekarang Ustaz. Kepada Mas Koro Ustaz dilanjut. Baik, maaf Wan ini. Ini tinggal sedikit penjelasan kita insyaallah ya. Yaitu tentang tadi yang kelima tentang mencabut bulu ketek ya atau rambut ya. Rambut yang ada di ketek. Baik, tambahan dari yang lima tadi sebetulnya masih ada, termasuk juga perkara yang tidak dibahas ini, tapi di bagian dari sunnah fitrah juga, ya, yaitu siwak, itu kemudian juga istinsyak ma, yaitu masukkan air ke hidung, ini akan dibahas nanti kita bahasan wudu, wal matmadha berkumur-kumur, kemudian ghasul barajim, yaitu membersihkan, yaitu apa namanya, zuhur asabi. Yaitu punggung daripada jari, baik jari kaki maupun jari tangan kita, ya, di tempat-tempat yang mungkin, ya, ini di sini-sini umpamanya, ya, atau di kaki kita. Kemudian juga wal istinja, ya, kemudian juga bersuci dari kotoran, ya, buang air kita, baik buang besar maupun air kecil. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashru minal fitrah," ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 10 termasuk bagian dari fitrah, yaitu yang pertama kasus syarif, yaitu memotong kumis, ya, memangkas kumis, ya, merapikan kumis, wa'ifa'ul-lihya, memanjangkan jenggot, wasiwak dan bersiwak, wa'istinsyak lima, ya, dan memasukkan air ke hidung ketika kita wudu biasanya membersihkan, itu biar kotoran-kotoran hidung juga keluar, kemudian juga disebutkan dalam hadis, di mana seorang ketika berwudu ini ya dosa-dosanya keluar juga dari situ. Kemudian juga adalah stansyat waqsul adfar, yaitu memotong kuku. Waqsul barajim tadi yang kita sebutkan adalah membersihkan bagian-bagian punggung daripada jari-jari kita, baik jari telaki, kaki maupun jari tangan ya. Kemudian wanatul ibti, kemudian mencabut bulu ketek tadi atau rambut ketek, wa khalqul ana, membersihkan bulu kelamin atau kemaluan ya, wa intiqasul ma, artinya intiqasul ma ini adalah itu beristinja. Berkata Mus'ab bin Syaibah ya, ahadur ruwal hadis, salah seorang dari para hadis ini, wa nasitu al-ashirah, ya, aku lupa apa yang ke-10-nya, illa antakuna al-matmadah, mungkin adalah berkumur-kumur. Nah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu bab yang keempat membahas tentang bersiwak dan keutamaannya serta sunnah-sunnah fitrah lainnya, itu fitrah seorang manusia untuk membersihkan dan melakukannya. Ya, bagian-bagian yang telah kita bahas deh. Semoga apa yang telah kita bahas, ya, kita ambil faedahnya, dapat kita amalkan dalam keseharian kita. InsyaAllah, jumpa yang akan datang, kita akan bahas tentang al-wudu. Ya, wudu ini agak panjang pembahasannya ini. Ada sekitar 8 masalah yang akan dibahas tentang wudu. Ya. Kalau barusan kita membahas berapa masalah, ada 5 masalah. Ya. Baik, demikian berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan para jamaah dan ikhwan yang ingin bertanya, kami persilakan. Halo, ya balik fi Ustaz. Ada pertanyaan dimasuk di kolom chat dan GNA, Anda bacakan Ustaz. Baik, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Teman Anda bilang pernah ada kejadian pas anak perempuan salah satu warga di kampungnya dikitan, setelah dikitan hingga yang dikitan meninggal dunia. Dan di kampung mereka tidak membolehkan untuk kitanan bagi perempuan. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Karena hukum dari warga setempat tidak membolehkan. Syukran jazakallahu khair. Ya, jangan berkitan di situ ya. Keluar dari situ berkaitannya ke puskesmas atau ke, nggak perlu di situ kan, nggak perlu juga diumumkan ke mereka berkaitan tidak berkaitannya itu kemudian. Tetapi adanya kasus tertentu belum tentu juga karena berkaitan itu. Betapa banyak orang berkaitan tidak mati ya kan. Kasus-kasus yang ganjil itu bukan karena berkaitan, berarti mungkin ada hal yang lain gitu. Gitu aja sebetulnya. Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Apa Ustaz, Anan nanya di luar tema. Bagaimana dengan orang yang bilang kalau mandi di waktu, 3 waktu ini dapat menyebabkan kematian. 30 menit setelah asar, setelah maghrib 18 sampai 19, jam 6 sampai jam 7, setelah isya sampai jam 12 malam. Dan yang dianjurkan oleh Rasulullah sebelum subuh dan pada waktu asar, apakah informasi ini sahih Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Wallahu a'lam, ana belum dapat penjelasan itu. Tapi menurut ilmu kesehatan yang Anda baca ya, tapi kalau secara dalil Anda belum temukan ya tentang waktu itu menyebabkan kematian. Tapi dalam ilmu kesehatan kalau kita baca ya dari apa penelitian-penelitian penjelasan para dokter, bukan kematian tetapi menyebabkan karena dalam kondisi itu katanya tekanan darah kita begini begitu, itu yang Anda baca. Tapi Allahu a'lam, tapi kalau dikatakan kematian itu terlalu berlebihan kayaknya atau lebay ya, tapi menimbulkan penyakit atau apa, memang ada penelitian-penelitian kesehatan seperti itu. Waktu umpamanya ketika mau azan ya, menimbulkan darah tinggi atau semacam, atau kencing manis, macam-macam yang mereka bahas ya. Wallahu a'lam. Yang penting kita berusaha saja. Kalau memang ada secara penelitian-penelitian, kita usahakan menghindari, tentu demikian ya. Tetapi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama kita, tentunya bagaimana kalau seseorang junub, tentu dia harus mandi. Kalau tidak dia enggak bisa salat kan begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Nuria Tembilahan, nomor sekian-sekian. Bismillah, apakah sunnah bersiwak berlaku untuk umum pria dan wanita atau hanya pria saja Ustaz? Syukran jazakumullahu khair. Untuk umum laki dan perempuan, kebersihan masalahnya. Untuk umum laki perempuan, laki dan perempuan ya. Jadi inilah keistimewaan agama kita ya, menganjurkan agar seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan bersih, kebaliknya juga demikian. Dan bahkan seorang istri mestinya sangat penting menjaga kebersihan di rumah ya, terutama badannya ketika suaminya di rumah gitu. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW, jika suami pulang dari sebuah perjalanan, itu dianjurkan dalam hadis itu, kalau dia pulang malam tidak boleh masuk langsung ke rumah. Karena boleh jadi dia mendapat di sini masih belum bersiap dari sisi istihdad. Itu dibahas oleh para ulama ya. Mungkin dia belum mencukur bulunya, yang hal-hal yang kita bahas tadi gitu. Nah, oleh sebab itu seorang istri juga mengerti ya, malam-malam ataupun ke waktu-waktu, kemudian kalau suami pulang safar, selama-macam itu harus dijaga. Jadi sebetulnya kebahagiaan rumah tangga itu tidaklah diukur dari sisi materi, tapi dari sisi bagaimana kita menerapkan ajaran agama ini, insya Allah akan ditemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang dirindukan di dunia ini, ya, sebelum kebahagiaan di akhir. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Sri Retno. Bismillah, di kampung kami sampai saat ini tidak ada wanita yang dikitan. Apakah bagi wanita yang sudah dewasa umur 45 tahun seperti kami masih dianjurkan berkitan? Jazakallahu fik wa barakallahu, Ustaz. Wallahu alam, tapi yang diwajibkan hanya laki-laki. Bagi perempuan tidak diwajibkan, hanya disunahkan, gitu aja. Jadi jangan pula membebankan sesuatu yang di luar kemampuan. Jadi ya, disunahkan saja dan tidak wajib. Jadi kalau itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi bagi laki-laki yang wajib. Jadi kalau sudah dewasa ya enggak perlu lagi, sudah ya sudah apa namanya? Lewatlah waktunya, dan juga tidak dapat penjelasan dari para ulama selama yang kita ketahui bagi wanita yang sudah dewasa untuk dikhitan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan terakhir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, sudah dijawab oleh Ustaz, bahwa setelah dewasa tidak perlu dikitan, disunahkan saja untuk anak perempuan. Untuk selanjutnya diarahkan ke HP Ustaz Tafadhal Maskur Ustaz untuk waktu dan tempat. Baik, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, apakah mencukur bulu kemaluan maknanya sama dengan memotong bulu kemaluan? Iya, mencukur dan memotong ya sama, ya. Yang penting bersih, ya gitu aja. Memakai ya, alat untuk pencukur yang biasa digunakan orang gitu. Atau silet yang biasa ada dijual di untuk mencukur itu. Tapi kan ma'rufnya biasa untuk cukur jenggot, tapi bukan untuk cukur jenggot sebetulnya. Jadi, ya tidak boleh dicukur jenggot gitu. Baik, memotong dan mencukur ya boleh. Hampir sama fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, waktu yang disunahkan dalam memotong kuku bulu itu kapan? Tidak ada waktu. Kalau sudah panjang dianjurkan saja. Walau sebagian ulama menjelaskan utamanya sebelum hari Jumat gitu. Malam Jumat, sore Kamis. Ada yang menyebutkan dalam pembahasan fikih juga ada pembahasan bikin bagi seorang lelaki sehingga dia datang ke masjid dalam keadaan bersih dan situnya. Itu di antara yang dianjurkan. Tetapi bila tidak terkait dengan waktu, memang sudah waktunya dipotong, dan cuma ditunggu dulu sampai hari Jumat, gitu, bukan begitu maksudnya. Kalau mengkukuh sudah panjang pada hari Rabu, ya dipotong, gitu, bukan tunggu hari Jumat dulu, gitu maksudnya. Ataupun bulu-bulunya yang jadi disunahkan untuk dipotong, dibersihkan, ya tidak perlu ditunggu dulu hari Jumat. Ya. Walaupun di para fuqaha sebagian membahas hal itu diutamakan ketika mau sholat Jumat bagi laki-laki dipotong kuku dan segala macamnya. Yaitu memang ada dianjurkan seperti itu, tetapi kalau sudah panjang ya kapan saja. Hewan yang diharamkan untuk dimakan apa saja? Nanti akan ada pembahasannya, nanti pembahasan tentang hewan ya, sabar dulu ya. Tentang sembelihan ahli kitab kan halal. Jika kita tahu bahwa hewan tersebut tidak dibacakan bismillah bagaimana? Mereka memang tidak membaca bismillah, tapi Allah sudah tahu yang menghalalkan demikian, dan orang-orang ahli kitab semenjak dahulu mereka baca atau tidak baca, wallahu a'lam, tapi agama kita membolehkan itu saja sembelihan mereka. Tapi ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani, selain dari itu tidak ya. Baik, bismillah, afwan Ustaz, mohon motivasinya, seorang ibu rumah tangga yang punya penyakit menahun yang kadang-kadang kalau penyakit saya kembus saya sangat loyo, lemas dan tidak ada semangat sama sekali dalam merawat diri sehingga kadang saya sangat kelihatan kumuh sekali dan hadapan suami. Mohon motivasinya Ustaz, terima kasih. Ya, ini kan ibadah bagi kita. Jadi, membersihkan apa yang telah kita bahas tadi bukan sekadar untuk kenikmatan bagi orang lain ya, bukan untuk orang lain sebetulnya, hakikat bagi diri kita sendiri, dan itu ta'abbud lillah, dan itu kita melakukan juga ibadah, itu maksudnya. Jadi kita harus malas ya. Kita harus malas dan harusnya kita bersemangat membersihkan diri kita. Ya kan? Membersihkan diri kita, bersih, nyaman, enak tidur, enak makan, kayak gitu harusnya. Jadi makanya kita harus jangan malas, karena malas itu kadang-kadang datangnya dari setan juga gitu kan. Jadi makanya membersihkan diri, membersihkan rumah itu sebagai seorang istri ya, harus kita jaga hal seperti itu, terutama diri kita. Ya, bukan hanya untuk melayani suami saya, tapi itu adalah suatu hal yang dianjurkan dari Islam bagi pribadi. Bagaimana kalau orang tidak punya suami kan enggak perlu ustaz? Bukan begitu. Ya, kalau orang sudah meninggal suami enggak perlu lagi ustaz. Bukan begitu maksudnya. Ya, dilakukan terus, ini ajaran agama. Ubudiyah kepada Allah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, bolehkah bersiwak sedang khatib berkhutbah Jumat? Nah, ini lebih baik ditinggalkan. Karena Rasulullah SAW melarang menyentuh batu saja, melarang. Ya. Man masalah safaqat lagah. Nah, ini khatib itu kalau kita bersiwak-siwak, itu konsentrasi terganggu. Ya. Wallahu'alam. Apakah hukumnya memakai obat penumbuh jenggot? Sebagian ulama bolehkan. Ya, bolehkan. Kalau wanita berkumis dan berjenggot, nah, dianjurkan untuk dihilangkan. Itu dibolehkan para ulama. Fatwa para ulama ada yang bolehkan. Karena itu berbeda dengan asli kewanitaan. Sifat kewanitaan. Ya. Kumis dicukur habis atau dirapikan saja dengan gunting. Itu lebih pendek sebetulnya. Ada yang mengatakan ada kalau sebagian masyayikh, kalau yang saya masyayikh yang kita jumpai, kalau Syekh Abdul Muhsin belum merapikan, belum memendekkan. Kalau Syekh Alina Serpakihi beliau memotong sependek-pendeknya. Ya, subhanallah. Memang ada penjelasan untuk para ulama itu. Ada yang menganjurkan untuk dipotong sependek-pendeknya. Ada yang mengatakan cukup dirapikan sampai di pinggir bibirnya dirapikan. Begitu. Ya. Subhanallah. Ya. Baik. Kalau mencukur bulu ketiak terasa sakit, apa boleh dengan mencukur atau semisal boleh. Tadi juga ada penjelasan para ulama. Setelah saya baca-baca membolehkan. Yang penting fungsinya. Dibersihkan. Jika ada jenazah yang kukunya panjang, apa harus dipotong, Ustaz? Iya, dipotong. Ya, jika jenazah kuku yang panjang, itu dipotong kukunya. Ya. Demikian. Jumpa kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, ya, ada gangguan-gangguan tadi. Ya, itu semoga kedepannya bisa lancar lagi, ya. Kajian kita ini. Mohon maaf nih, para jamaah kurang nyaman mungkin. Maklumlah. Apa Ustaz untuk pertemuan Sabtu nanti berarti masuk ke bab wudu ya Ustaz? Ya, pembahasan tentang wudu. Apa wudu. Sudah ada yang punya buku yang berbahasa Indonesianya? Belum Ustaz. Belum ya. Kemarin sudah di-share kayaknya ada ya. Oh iya, ada. Diterjemahkan, tapi punya ada. Tapi masih belum ada yang punya ya. Ustaz sebagian sudah membeli dan saya juga ada kopinya Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik. Demikian para jemaah, mohon maaf ke atas kekurangan dan juga gangguan-gangguan tadi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Ya, inilah faedah kita belajar mengulang-ulang kembali apa yang selama ini mungkin terlupakan, tidak sempurna dalam kita melaksanakan dalam mengamalkan agama ini. Subhanallah ya, pelajaran kita kayaknya ringkas, pendek, ya, tetapi faedahnya suar